Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Yogyakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jangan lupa Anda boleh kirimkan SMS-nya di 0816-924-924 atau telepon kami di 633-9160 ya. Sementara di ujung telepon masih bersama Bang Kavi Kurnia. Halo Bang Kavi. Halo Bang. Yah, kayaknya putus deh ya. Oke, kita bakal tunggu dulu. Sembari menunggu Bang Kavi, boleh saya ingatkan kembali kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaannya, mau share juga boleh, silakan ya. Tema kita adalah branding destination. Dan 0816924924 adalah nomor yang bisa Anda pergunakan untuk mengirimkan SMS. Kalau mau telepon untuk Jakarta di 633-9160. Tapi di luar Jakarta 0810 Pas FM. Oke, kita akan coba hubungi untuk sesi yang satu ini ya. Dan sepertinya kita sudah kembali tersambung dengan Bang Kavi. Halo. Halo. Ya, belum pingsan ya? Iya. Oke deh, kalau gitu kita break dulu deh ya. Tunggu sesaat lagi.